Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadih ladin astagha. Ashadu an la ilaha illallah wa daula syarika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Kaya barakulah fikum. Kita panjatkan disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Semuanya itu adalah karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita sampai pada ucapan syarih. Qala syarih faqullu ma dhakarna min hadil asma'i wa kada ma ashbahaha la yajuzu tanwinuhu wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrati. Maka semua apa yang telah kita sebutkan dari isim-isim ini dan yang demikian pula apa yang serupa dengannya dari kepemilikan illah, sebab-sebab yang menghalangi tanwin, la yajuzu tanwinu, tidak boleh ditanwin. Dan dikhafat dengan fathah sebagai pengganti dari kasrah. Simur munsharif tidak boleh ditanwin dan tanda jirnya dengan fathah. Nahu sallallahu ala Ibrahim khalilihi. Salawat Allah atas Ibrahim kekasihnya. Kita lihat, kita baca i'rabnya, salla fi'lun madin mabniyun 'alal fathatil muqaddarati 'ala akhirih mana min dhurriyyati adzuru. Wa lafdzul jalalati Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ala harfu jarrin wa Ibrahima ismun majrurun bi'ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annu ismun la yansarifu. Wal mani'u lahu minasarfi al-alamiyatu wal-ujmatu. Faktor yang menghalanginya dari tanwin adalah alamiyah dan ujmah. Wal jar wal majruru muta'alliqani bil fi'li salla. Sementara jar majrur berkaitan dengan fi'il salla. Khalili badalun min Ibrahima. Badalul apa ini? Badal kul min kul. Wa badalul majruri majrurun misluhu. Badal isim majrur, maka hukumnya majrur semisalnya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'alal lam. Tanda jarnya dengan kasratu dhahirah di atas lam. Wa khalil mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wa nahwu qala syari wa nahwu, contoh yang lainnya. Radiyallahu an umara amiril mu'minina. Allah meridai sahabat Umar amiril mu'minin, mimpin kaum mu'minin. I'rabnya barakallahu fikum, radiya fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi dhahirati 'alal fathhi mabniyun 'alal fathhi. Nah, barakallahu fikum. Yang berlangsung di lisannya para ahli i'rab ketika mabni itu dengan mudzakkar ya. Mabni al-fathhi al-muqaddar. Kalau alamatu rafihi misalkan ad-dhamma. Kalau mabniyun itu mudzakkar al-dhammi. Wallahu a'lam. Di sini sebutkan dengan muannas. Radhiya fi'lun madin mabniyun 'alal fathil muqaddar ad-dhahir atau fathati dhahirati 'ala akhirih. Wa lafdzul jalalati fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa an harfu jarrin wa umara ismun majrurun bi an. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-'alamiyatu wal 'adlu. Wal jar wal majrur, jadi faktor yang menghalangi dari tanwin untuk kata Umar adalah al-'alamiyah dan adl. Wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li radiya. Amir badal. Badal apa ini? Badal kul min kul. Min Umar. Wa badalul majruri majrur misluh. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wa amir mudaf al-mu'minina mudafun ilaih. Majrurun bil mudaf. Wa alamatu jarri al-ya'u niyabatan anil kasra li'annahu jam'u mudhakarin salimun. Wa yajuzu an yu'raba kullun min khalili wa amiri atfu bayanin aw sifah. Di sini disebutkan oleh al-mu'alliq boleh masing-masing dari kata khalil dan amir itu di'rab sebagai ataf bayan atau na'at. Baik, barakallahu fikum. Fala syarih, kita kembali ke syarah. Fakullun min Ibrahima wa Umar mahfudun liduhuli harfil khafdi alaihi wa alamadu khafdihima al-fathatun yabatan anil kasrati li'anna kulla wahidin minhuma ismun la yansarifu. Masing-masing dari kata Ibrahim dan Umar di khafat karena masuknya huruf khafat atasnya. Tanda khafat keduanya fathah menggantikan dari kasrah karena masing-masing dari keduanya adalah ismun layan syarif. Qala syarih wal mani'u min sarfi Ibrahima al-alamiyatu wal ujnatu wal mani'u min sarfi Umara al-alamiyatu wal adlu. Faktor yang menghalangi dari tanwin untuk kata Ibrahim adalah alamiah dan ujmah. Sementara yang menghalangi tanwin dari kata Umar adalah alamiah dan adil. Waqis ala dhalika al-baqiyah. Silahkan kamu kiaskan. Nam atas hal itu sisanya. Kata-kata yang nam tidak boleh ditanwin. Qala wa yustaratu li khafdil ismi alladhi la yansarifu bil fathati ay yakuna khalian min al wa alla yudhafa ila ismin ba'dahu fa in iktarana bi al aw udifa khufidha bil kasrati. Disyaratkan untuk khafatnya isim yang tidak boleh ditanwin itu dengan fathah, satu, hendaklah isim itu kosong dari alif lam. Dua, tidak diidhofahkan kepada isim setelahnya. Ini dua syarat tanda khafatnya dengan fathah. Apabila kata yang tidak boleh ditanwin tadi diiringi dengan alif lam atau diidhofahkan dengan kata yang lainnya, maka dikhafat dengan kasroh. Tanda khafatnya dengan kasroh. Yakni kata mu'alliq barakallahu fikum annal isma alladhi la yansarifu yasiru munsarifan. Yakni bahwasanya isim yang tidak boleh ditanwin itu menjadi munsarif. Yang aslinya la yansarif menjadi munsarif, yang ghairu munsarif menjadi munsarif. Wa hunaka mawadi'u ukhra lam yadhkurha asy-syarih rahimallahu qasdan al-ikhtisar. Dan di sana ada tempat-tempat lain yang tidak disebutkan oleh syarih rahimahullah karena tujuannya untuk meringkas, artinya ringkas kitab ini, kitab yang ringkas. Di sana ada tempat-tempat lainnya apa yang membolehkan isim ghairu munsharif tadi bisa dikasrah. Nah, wa ilaika bayanuha qala Ibnu Hisyam fi kitab awdahul masalik Ma'adiyah Is-Salik li Muhammad ibn Abdul Aziz An-Najjar. Ini penjelasannya itu tambahan dari apa? Tentang kata-kata yang bisa di isim ghairu munsharif yang bisa dikasrah atau bisa ditanwin. Berkata Ibnu Hisyam dalam kitabnya Awdahul Masalik bersama Dia Us-Salik Muhammad bin Abdul Aziz An-Najjar, faslun yu'radu sarfu li ghairi munsarif li ahadi arba'ati asbabin. Kata yang ghairu munsarif itu bisa disarf karena salah satu dari empat sebab. Al-awwal ayakuna ahadu sababaihi al-alamiyatu summa yunakkar. Salah satu dari dua sebabnya ayakuna ahadu sababai al-alamiyata summa yunakkar. Salah satu dari dua sebabnya itu alam, kemudian dinakirohkan. Yang tadinya alam, ma'rifat, menjadi nakiroh. Bagaimana nakirohnya? Dengan ditambahi rubah. Karena rubah itu masuk ke isim nakiroh. Contohnya, takul rubah Fatimatin wa Imranin wa Umarin ila akhirihi. Kenapa bisa ditanwin sekarang ketika kemasukan rubah atau jadi nakiroh? Li'annahu faqada syartan wahiyal alamiyatu fansurifa. Karena dia telah hilang satu syarat, yaitu al-alamiyah. Ta'rif menjadi nakiroh, ya. Asalnya tasghir al-muzilu li'ahadi sababain. Yang kedua ditasghir, yang menghilangkan salah satu dari dua sebab, ka Humaid wa Umair wa fi Ahmad wa Umar ila akhirnya. Seperti Humaid tasghir dari Ahmad, Umar tasghir dari Umar. Kalau Ahmad, Umar ini apa? Naam, wa'il munsharif. Ahmad alamiyah ma'a wazan fi'il, Umar alamiyah man adl. Ketika ditasghir, Humaid menjadi hilang sifat apa? Hilang apa? Wasfiahnya. Kemudian Umar hilang adilnya. Disebutkan dalam ta'liq yang kedua, li'annal wazna wal adla qad zala bitasghiri fayusrafani. Karena wazan fi'il pada Ahmad menjadi Humaid, dan juga adil pada Umar menjadi Umar, hilang dengan sebab tasghir, maka keduanya ditanwin. Amma zawalul wazni fawadihun. Adapun hilangnya wazan, jelas af'al jadi fu'ain. Naam, wa amal adl fa innahum qaddaruhu hifdhan lil qa'idah. Adapun untuk masalah adl, kenapa hilang? Karena mereka Arab menakdirkannya, atau para ulama lughah ini menakdirkannya, adl ini ditakdirkan karena untuk menjaga kaidah. Wa inna ma yalja'u ilaihi 'inda sama'il ismi mamnu'an min as-sarfi. Ini ketika naam didengar isim seperti Umar ini mamnu' min as-sarfi, tidak ada ilah lainnya kecuali Umar. Naam, kecuali alamiyah, maka dan mereka tidak menemukan pada ilah-ilah yang lainnya kecuali ilah naam al-adl. Pada ilah lafziyah yang enam itu, ketika bersama alamiyah digabungkan dengan Umar, hanya yang tersisa hanya al-adl saja. Wa Umairun la yusma illa masrufan. Adapun lafaz Umair tidaklah didengar kecuali di naam tanwin. Asalis iradat tanasub. Ya, iradah tanasub. Karena keinginan untuk menyesuaikan dengan lafaz-lafaz sebelumnya. Di'anna sorfa litanasub ja'izun indal ulama. Karena ditanwin karena untuk menyesuaikan dengan lafaz sebelumnya, ini dibolehkan menurut para ulama. Nah, kaqiraati Nafi'in wal Kisai salasilan wa qawariran. Wa qiraatul Amas qaw wa la yaghusan wa la ya'uqan. Nah, seperti qiraatnya Nafi' salasilan, asalnya kan dia huruf munsharif, sifat mundal jumu' dan juga qawariran. Demikian pula qiraatnya Amas, yaghusan wa ya'uqan. Nah, asalnya kan ini huruf munsharif, alamnya ma'al wazan fi'il atau ma'al ujmah. Nah, ar-rabi ad-darurah. Yang keempat adalah ad-darurah syi'riyah, kaqaulihi wa yawma daqaltul khidra khidra unayzatin. Syaitan di sini adalah unayzatin. Dia alamiah mata'anis tapi ditanwin. Haisu sorofahu wa haisu sorfi wajarhi ittiraran ma'anahu alamun li mu'annasin. Nah, di mana dia ditanwin dan dijar dengan kasrah. Naam, karena darurah syariah. Padahal dia alam ma'ta'nis. Mamnu min as-sarfi di al-alamiyah ma'ta'nis. Intaha ta'liqun najjar bi tasarruf. Selesai penukilan dari ta'liq an-najjar dengan sedikit ringkasan. Tayyib barakallahu fikum. Nahwu qauli ta'ala, kembali ke syarah, contoh yang ketika kemasukan alif lam bisa dikasroh dan dijer dengan kasroh. Wa antum aqifuna fil masajid. Saya jadi sini masajid ya wirumun syarif. Kenapa? Karena sigah muntal jumu. Arabnya barakallahu fikum. Al-wawu ala hasabi ma qablaha. Wawu sesuai dengan sebelumnya. An domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Wa ta' harfu khitab la mahala la minal i'rab. Wal mim alamatun lil jam'i. Akifuna khabarul mubtada marfu'un bihi wa alamatun rafihi. Al-wawu li'annahu jam'u mudhakarin salimun. Fi harfu jarrin wal masajid ismun majrun bihi. Wa alamatun jari al-kasra dohira al-akhiri. Wal jaru majrun muta'alikani bi'aket'a. Akif yanu ismu fa'il. Contoh yang mudhaf di kasrah, marartu bi hasna'i quraishin. Syaitnya hasna. Alif ta'anis mamdu, dah dia di kasrah dengan dijar dengan kasrah karena dia mudhaf. I'rabnya barakallahu fikum. Marartu fi'lun wa fa'il bi hasna is jarun wa majrurun muta'alliqun bil fi'li marra. Wahsna mudah wa kureisin mudah ilaih. Majurun bil mudah wa alamatu jari al-kasratu dahiratu ala akhirihi. Tawibarak lafikum. Kemudian adapun fawaid ini insyaAllah panjang kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Kemudian tamrinat ini tugas. Bayin al-asbab allati tujibu man as-sarfi fi kulli kalimatin min al-kalimatil atiyati. Jelaskan sebab-sebab yang mengharuskan dilarangnya dari tanwin setiap kata dari kata-kata berikut ini. Matsani dak kullu kalimatin min al-kalimatil atiyati fi jumlatain bihaitsu takunu fi ihdahuma majruratan bil fathati niyabatan an kasrah wa fi thaniyati majruratan bil kasrati dhahirati. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini pada dua kalimat di mana salah satu dari keduanya majrur dengan fathah menggantikan kasroh, yang kedua majrur dengan kasroh dhahirah. Tamin yang ketiga, dha' fil makanil khali minal jumalil atiyati isman mamnun min sarfi wadbithu bisyakli summa bayyinis sababa fi man'ihi. Letakkan pada tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini isim yang mamnun min sarfi dan beri harokat. Kemudian jelaskan sebab kenapa dia tidak boleh ditanwin. Dan as'ilah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ada pun tambahan tentang fawaid insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala. Naqtafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa rabbika.